Terakhir kita sampai pada hadis yang ke-28, hadis Abi Najih Al-Bad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Obat yang baca an Abi Rufayyah Tamimi bin Aus Jari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala asidun nasihat kunna liman qala billahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa la a'immati muslimin wa ammati muslimin muslim. Billahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Kitab dulu baru rasul ya. Billahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Ahsan yang lainnya. Yang baca. Kumpul. Wan Abi Zarin Al Ghifari radhiyallahu anhu qala Wan Abi Zarin Al Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi arrobihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazallamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahlikum ya ibadi kullukum arim illa man akhamtu illa man kasaitu ya ibadi kullukum ja'in ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastaqimuni utimkum ya ibadi kullukum arin illa man kasaltuhu fastaqsuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahari wa ana aghfiru junuba jami'an fastaqfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lam tablughu durra fatadurruni wa lam tablughu naqi fatafahuni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqalbi rajulin wahidin minkum fazada zalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala akhjarin rajulin wahidin minkum mana kuasa zalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa ataitu kulla saruni kullu wahidin minhum fa'ataitu kulla wahidin minkum saritahu alatahu mana qasa zalika mimma indi illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uksiha lakum summa uwafikum iyaha fa innama faman man wajada khairan fa innama waman wajadaka khairan falyahmadillaha waman wajada ghairan zalika Ghairu dzalika. Wa man wajada ghairu dzalika falyalumanna fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Hasan. Lagi. Tafadhal. Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita idza salaitu shalawati maktubati salaitu shalawat wa sumtu salat faqala sumtu ramadan anu lagi sa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitu shalawati maktubati fasumtu ramadan wa akhartul halal wa haramtul haram walam azid ala dzalika syai'an adkhulu jannata qala na'am rawahu Muslim wa makna haramtul haram istanabduhu wa makna ahlaltul halal wa makna ahlaltul halal fa'altuhu Fa'altuhu mu'takidan. Fa'altuhu mu'takidan hilahu. Hilahu. Baik, Hasan. Ada lagi? Ada lagi? Ya, ada. Baik. Setelah kita bacakan hadis yang ke-28, itu hadis Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu taala anhu dan Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi. Demikian pula makna global dari hadis tersebut. Kita masuk pada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis yang agung, termasuk dari hadis yang menerangkan tentang amrin mustaqbal, perkara yang akan datang, yang muncul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Syekh, yang pertama, hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala mawa'idzati ashabihi. Semangatnya Nabi alaihi wasallam untuk memberikan arahan, nasihat, pelajaran kepada sahabat-sahabatnya. Semangat. Demikian pula di antara kita untuk memberikan nasihat, wejangan, arahan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Sangat-sangat dianjurkan. Karena agama kita tegak di atas itu. Di atas nasihat, dinun nasihat. Ya, kalau tidak ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang mengingatkan, tentunya siapa lagi? Ya. Sehingga jangan fobi terhadap nasihat, wejangan, arahan. Ya, masing-masing kita butuh diarahkan. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illa alladziina aamanu. Jadi manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman. Ya, kecuali orang yang beramal saleh. Kecuali orang yang saling berwasiat di atas ketakwaan, di atas kesabaran dan di atas hak. Di atas hak atau di atas kesabaran. Dari sini kita perlu lama menunjukkan bahwasanya masing-masing kita butuh kepada orang yang mengarahkan. Kenapa? Karena khawatir salah arah. Tayib, ketika kita salah arah, maka di sana kita butuh kepada orang yang mengarahkan, yaitu watawa subil haqqi. Saling nasihati kepada kebenaran. Tayib. Butuh kepada yang mengajari, butuh kepada yang membimbing. Tayib. Itu tadi makna ayat-ayat ini. Yang menunjukkan manusia akan kokoh dengan adanya yang lain. Ya. Manusia akan istiqamah dengan adanya yang lain dari saudara-saudara kita. Yang Rasulullah SAW menggambarkan, ya, bahwasanya al-muslimu lil muslimi kama tadi jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Kemudian Rasulullah SAW kokohkan seperti anyaman jari-jemari yang kuat, yang kokoh. Ya. Menganyamkan jari-jemarinya, menggambarkan kekuatan yang sangat kokoh. Maka kekokohan itu dengan adanya saudara-saudara kita. Ya. Kita akan kuat, kita akan benar, kita akan istiqomah dengan adanya teman-teman kita. Ya. Hanya saja tentunya tidak semangat saja menasihati. Ya, tentunya dengan kita menjaga, ya, kita semangat menasihati dan berupaya jangan kita terjatuh padanya. Haitsu ya'ti bil mawa'idhil mu'athirati allati tujilu minha al-qulub wa tadribu minha al-uyun. Yang mana Rasulullah SAW datang dengan memberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan yang membekas, yang berdampak, yang berpengaruh di hati-hati para sahabatnya, sehingga tujilu minhal qulub, membuat hati-hati itu takut. Ini namanya ilmu yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mendengar ilmu tersebut, ya, muncul rasa takut dari dirinya. Wa tadrifu minhal uyun, dan air mata mencucurkan air matanya, atau mata mencucurkan air matanya. Jadi mampu mengambil manfaat sekali lagi. Jadi nasihat-nasihat tersebut tidak usah kita, ya, menuduh orang lain seutuh, ya, ada yang melaporkan kita atau ada yang begini begitu, tidak usah. Ya. Periksa diri kita, lihat diri kita. Ya. Jadi kalau salah tentunya apa gunanya kita menyalahkan orang lain? Ya. Maka kebaikan sekali lagi yang diinginkan oleh saudara-saudara kita ketika mereka datang dengan nasihat, agar kita istiqamah, ya, agar kita tetap tegak di atas kebenaran. Itu yang diinginkan oleh saudara kita ketika menasihati, bukan untuk menjatuhkan, ya. Itu bedanya, ya, muslim yang muslim ahli sunnah menasihati karena ingin saudaranya istiqamah di atas jalan kebenaran, ya. Kalau tidak menginginkan istiqamah saudaranya, untuk apa dinasihati? Biarkan saja tenggelam dalam kesesatannya, kesalahannya, ya, sehingga sangat-sangat, ya, berterima kasih, ya, sangat-sangat untuk bisa menerima dari nasihat-nasihat tersebut. Athani yang kedua, anal insan al-muwadda alladhi yuridu ayyugadir ikhwanahu yanbagi lahu ayyu'adzimu ayya'idhuhum mau'idhatan takunu dzikra lahum. Seseorang yang dia hendak meninggalkan teman-temannya, ya, yughadir ikhwanahum, seorang yang dia hendak meninggalkan teman-temannya, maka selayaknya untuk dia memberikan nasihat, arahan. Yang arahan tersebut atau nasihat tersebut kelak sebagai peringatan untuk mereka. Ya. Itu bagi masing-masing kita yang tidak meninggalkan saudara-saudara kita. Ya. Mungkin antum mau safar kemana, ya, mau pergi kemana, tanya. Atau mungkin sebagian orang berwasiat, ya, sudah diberikan firasat Allah SWT dekat ajalnya, ya, maka dia nasihatkan. Ya, bukan hanya pergi menuju tempat lain, demikian pula pergi menuju akhirat. Ya, dia wasiatkan kepada orang-orang yang ada. Tentunya dengan mau'izatan mu'athiratan balighatan, nasihat yang mengena, ya, nasihat yang berdampak, ya, membekas pada mereka. Dan al-mawa'id indal wada'i la tunsa, karena biasanya yang namanya nasihat, yang namanya arahan ketika waktu perpisahan itu biasanya diingat, ya, tidak dilupakan. Nasihat-nasihat perpisahan, ya, sangat terkenang. Tanya, sangat terkenang. Ya, sehingga berikan ketika tidak berpisah dengan saudaranya nasihat yang baik, saling berwasiat yang baik, yang meninggalkan mewasiatkan, yang ditinggal pun mewasiatkan, sehingga sama-sama terkenang, sama-sama ada memori. Oh, saya ketika singgah di saudara-saudara saya di Jogja ataupun di mana, ya, insyaallah terkenang dengan saudara saya mengatakan kepada saya sebelum saya pergi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dan yang lain. Jadi nasihat-nasihat yang ada. Atau mungkin seseorang yang sedang sakit, nasihat kepada keluarganya, lantas orang yang sakit tersebut Allah wafatkan, maka mereka akan terkenang dari nasihat itu, ya, betul-betul membekas, teringat, karena sebagai nasihat perpisahan. Jadi perpisahan ini bagusnya seperti itu, ya, perpisahan cuma apa, bakar-bakar, perpisahan makan bersama, lebih bagusnya diselaikan terlebih dahulu nasihat, yang lainnya mengikuti acara-acara yang lain. Ya, ada kalanya seperti itu, ya, diiringi, disempatkan, ya, dengan nasihat-nasihat, insya Allah. Baik. Seperti mungkin yang pernah kita tempuh, Allah alam sekarang, ya, ketika ada kunjungan-kunjungan sakinah, ya, biasanya sebelum mereka pergi kita minta nasihatnya, apa nasihat untuk kepada kami di sini, ya, di sekarang atau di mana, ya, disempatkan untuk kita sebelum para asatidah, ya, apalagi di sini, insya Allah berizki, ya, kesempatan, ya, sering antar jemput para asatidah di mobil itu bisa minta nasihat kepada satu untuk saya, itu wasiat-wasiat luar biasa, masya Allah. Ya, ketika kita tidak berpisah, ya, dengan mereka, ya, karena terkadang seseorang ketika tidak diminta tidak memberikan wasiat, tidak memberikan nasihat. Ya, hal itu untuk menjaga. Ya, tetapi ketika dipinta, mau tidak mau, karena itu adalah wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk hak Muslim, hakul Muslim al Muslim. Ia tansahaka fansahu. Hak Muslim dan Muslim yang lainnya, ketika dia meminta nasihat, maka nasihati semampu kita. Ya. Tidaklah dia meminta nasihat kepada kita melainkan dia tahu bahwasanya orang yang diminta ini mampu untuk memberikan nasihat, maka berikan sesuai dengan kita mampu dan sesuai dengan keadaan dia, ya, perihal apa yang bagus, yang tepat dengan kondisi dan keberadaan dia, sehingga nasihat-nasihat itu mengena. Kita yang diminta untuk menasihati, lihat kondisi orang tersebut, keberadaannya atau tempatnya dan yang lainnya, sehingga tepat dalam memberikannya. Dan itu Rasulullah SAW setiap memberikan nasihat tepat dengan orang yang memintanya. Ya, untuk lihat saja hadis demi hadis sudah terlalui. Seorang Aus ini, ya, nasihati aku, Rasulullah SAW, jangan kau marah. Kenapa? Karena tahu di orang ini sifat-sifat seperti itu. Ada yang bertanya amalan apa yang dicintai oleh Allah SWT, diberikan oleh Rasulullah begini, begini, begini, sesuai dengan kondisi orang yang bertanya, ya, sehingga tepat nasihat itu. Tayyib. Atau sebelum antum mungkin memberikan nasihat, sebutkan dulu ada apa, masalah apa yang kau hadapi wahai saudaraku, sehingga kita bisa sumbangsi solusi mungkin kepada dia. Yang ketiga, al-wasiyatu bitaqwallahi azza wa jal. Dalam hadis menunjukkan wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Kenapa? Fahadil wasiyatu hiya wasiyatullahi fil awal wal akhirin. Sudah kita sebutkan wasiat takwa adalah wasiat Allah, wasiat dari orang terdahulu sampai orang terkemudian. Allah wasiatkan kepada mereka untuk bertakwa. Di surat An-Nisa ayat yang ke-131, walaqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Dan sungguh kata Allah telah kami wasiatkan kepada utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, dan kepada kalian sendiri umat ini. Menunjukkan wasiat ini telah diberikan kepada Yahudi dan Nasara dan yang sebelum-sebelumnya yang mereka diberikan kitab. Dan kepada kum, khitab untuk umat ini, kalian umat Muhammadin alaihi salatu wasalam, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Sehingga antum mungkin dari dulu sampai sekarang ketika meminta nasihat kepada para masyayikh, yang mereka sampaikan apa? Usikum bitaqwallah. Lihat saja antum dengarkan rekaman-rekaman Syekh Rabi dan yang lainnya, daurah demi daurah, ketika diminta nasihat, apa nasihatnya? Usikum bitaqwallah. Kaitu makuntum, bertawa kepada Allah SWT di mana pun berada. Diminta oleh orang Jazair sama, usikum bitaqwallah. Diminta oleh orang dari berbagai penjuru, usikum bitaqwallah. Wasiat yang mereka lihat untuk bertakwa kepada Allah. Ya, karena kunci keselamatan. Ya, dengannya kita akan memiliki tameng menghalang dari berbagai macam kejelekan ketika kita memiliki tameng takwa. Dan yang keempat, dalam hadis al-wasiyyah bisabi wa ta'ah liwulatil amri. Terdapat wasiat dari Rasulullah SAW untuk kita mendengar dan taat terhadap penguasa. Ya, terhadap pemimpin, penguasa. Bahkan hal itu waqad amara Allah bidzalik, telah Allah perintahkan dalam firman-Nya di An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini kata Syekh, wa hadzal amru masyrutun bi'alla yu'mara bima'siyatillah. Kita diperintahkan untuk taat pada ulil amri, umara, pemimpin, penguasa, dengan syarat ya tidak diperintahkan dalam perkara maksiat. Fa'in amara bima'siyatin, kalau diperintahkan dalam perkara maksiat, fala sam'a wa la ta'ata, maka tidak mendengar dan tidak taat terhadap mereka. Fi maksiat tidak dalam perkara bermaksiat kepada Allah SWT. Karena Rasul SAW menyatakan innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang benar ditaati. Perkara yang tidak benar jangan ditaati, tetapi tidak menghantarkan kepada mengangkat lisan, apalagi mengangkat senjata. Ketika di sana ada perkara yang tidak taat, perkara yang maksiat, bukan perkara yang taat, maka seorang tidak mentaatinya, tetapi jangan sampai mengantarkan dia untuk mengangkat lisan dan juga mengangkat pedang. Ya, lisan wasinan, keduanya harus aman. Lisan terdiam, tidak menjelekan, tidak menggibahi, ya, dari kehormatan-kehormatan penguasaan. Demikian pula senjata-senjata tidak boleh. Baik. Wa min huna natabayyanu al-faidah bi qouli ta'ala, maka dari sini jelaslah bagi kita faidah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di hadis ayat 59 tadi, ketika Allah perintahkan wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada penguasa kalian. Faidahnya, haitsu lam ya'idul fi'lu inda dzikri ta'ati awliya'il umur. Yang mana di situ tidak diulang-ulang fi'ilnya, ketika menyebutkan taat pada penguasa. Ya. Dalam ayat hanya disebutkan dua, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kalimat taat itu disebutkan dua. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, dan kepada penguasa kalian. Maksudnya taat. Tetapi enggak disebutkan kalimat wa atiu ulil amri minkum. Kalimat atiunya enggak ada pada penguasa. Ya. Faedahnya kenapa? Bal ja'alaha tabi'atan li ta'atillah wa rasuli. Akan tetapi ketaatan kepada penguasa itu diikut sertakan pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kita perulama, kita taat kepada penguasa, taat kepada pemerintah ketika mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka setiap penguasa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya harus ditaati, harus didengar, dijalankan. Itu rahasianya. Kenapa tidak diberikan oleh Allah SWT kalimat wa atiu ulil amri, tetapi wa ulil amri minkum langsung. Ya. Itu semua karena disyaratkan, ya, diteladani, diikuti, didengar penguasa ketika mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau mereka mentaati Allah dan Rasulnya, pasti perkaranya benar. Ya. Perkaranya tepat. Tanya. Sehingga ketika di sana ada perkara yang datang dari penguasa tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditaati. Hanya saja apa? Diam. Ya. Hanya saja memberikan nasihat, arahan kepada penguasa. Tanya. Wejangan kepada mereka. Maksudnya hal itu adalah perkara yang mungkar. Bisa difahami kok? Dan yang kelima, yang sudah kita lewati dalam hadis ini, jadi ada tiga ta'alluq, ada tiga keterkaitan, keterkaitan masing-masing kita dengan Allah, yaitu wasiat taqwa. Kemudian di sini keterkaitan kita dengan penguasa, yaitu untuk mendengar dan taat. Dan yang ketiga, dalam bermasyarakat, ya, sesama kita. Yang kelima dalam hadis, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mau'idzati ashabihi kama annahu harisun ala ayya'idhuhum ayya'idhuhum ahyanan bitablighihim asy-syara'a fa huwa aydhan ya'idhuhum mawa'idhah turaqqiqal quluba wa tu'athiru fiha. Ambil sama dengan yang pertama, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan arahan kepada para sahabatnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat untuk menasihati mereka terkadang dalam menyampaikan ilmu syar'i, ilmu agama. Baik. Ya, ini terlebih khusus nasihat bagi saya pribadi dan yang lainnya. Ya. Yang posisikan diri sebagai pengajar. Tanya. Karena Rasulullah SAW adalah panutan, ya, kita dalam segi mengajar. Maka di situ semangatnya Rasulullah SAW dalam mengajari para sahabatnya dalam bidang ilmu syar'i. Tanya. Maka disampaikan nasihat itu terkadang dengan perkara yang turaqqiqul qulub wa tu'athiru fiha, bisa membuat hati itu terenyuh, ya, dan berpengaruh, ya, terhadapnya. Baik. Masya Allah. Ya, sebagai maha guru, ya, Rasulullah SAW sebagai kudwah, teladan yang sangat baik, ya, karena tentunya dari takwa dan iman Rasulullah SAW. Ya. Keimanan dan ketakwaan Rasulullah SAW sehingga nasihatnya membekas, ya, di hati-hati orang-orang yang mendengarnya. Baik. Mampu untuk diambil manfaat. Ya. Dan juga orang-orang yang mendengarnya, mereka orang-orang yang muttaqin. Ya. Sehingga terjadi kesinambungan di antara keduanya. Ya. Kita orang yang nasihati kita mungkin seorang yang muttaqin, yang bertakwa, yang beriman, tetapi kita yang bebal terhadap nasihat, kurang ketakwaan dan keimanannya sehingga tidak mampu mengambil manfaat dari nasihat itu. Ya. Sehingga menunjukkan adanya peran dari dua belah pihak, dari yang menasehati dan dari yang dinasehati. Kalau masing-masing yang memiliki ketakwaan, maka manfaat. Masing-masing yang memiliki keimanan, maka manfaat nasihat itu. Ya. Tetapi kalau salah satunya tidak, apalagi yang tidak memiliki ketakwaan dan keimanan itu penasehat, banyak dicela tentunya. Ya. Ya, itu lebih besar lagi. Kalau ternyata penasehat itu tidak memiliki ketakwaan dan keimanan, dicela. Bahkan dalam sebab ya, su'arif anil haq, sebab seseorang yang akan menjauhkan dirinya dari kebenaran, menghempaskan dirinya dari kebenaran, ya, ketika orang yang memberikan nasihat itu tidak ahli dalam bidangnya. Ya. Ketika orang yang mengajari itu tidak sesuai dengan kondisinya, maka yang diajari, yang dinasihati akan keluar dari kebenaran. Kenapa? Karena dia akan menolak nasihat itu. Kamu juga seperti itu. Ya. Kamu juga dulunya preman dan yang lain. Ya. Terkadang orang lari itu mintibari nasihat karena melihat kondisi orang yang menasihatinya, sehingga dia apa? Keluar dari kebenaran. Yang dinasihatinya boro-boro masuk pada kebenaran, tapi keluar. Padahal boleh jadi orang yang menasihati dia sudah bertobat. Ya. Masa silam jangan diingat-ingat lagi kalau sudah bertobat. Tetapi kadang sebagian orang ingatnya ke masa lalu orang yang menasihatinya. Ya. Yang sejauhnya tidak. Artinya sedikit besarnya orang yang menasihati itu berpengaruh terhadap orang yang dinasihati. Ya. Sehingga apabila kita memiliki poin-poin salah, orang yang dinasihati oleh kita itu pasti akan membidik kita dengan kesalahan-kesalahan itu. Padahal kita mungkin sudah bertobat, sudah meninggalkan kesalahan-kesalahan kita tadi. Ya, ada kalanya sebagai manusia yang belum Allah bukakan, yang dicari kesalahan-kesalahannya. Baik. Ya, sehingga muncul akhirnya dari kita, ah, saya enggak mau belajar sama si itu. Itu perkara-perkara yang muncul. Kenapa? Karena dia terngiang ada sesuatu di orang ini. Dia punya rapot merah tentang orang ini. Padahal boleh jadi orang ini sudah bertobat tadinya. Kalau sudah bertobat, lasyik, tidak teranggap. Ya. Insyaallah hilang perkara yang dahulu ini. Dan yang keenam kata Syekh, "Annahu yanbaghi lil wa'id." Hendaklah bagi al-wa'id, orang yang memberikan nasihat. Sampai kita di negeri Yaman ada salah seorang guru kita yang dijuluki al-wa'id. Syekh Shalih al-wa'id. Orangnya sudah sepuh. Sudah pakai tongkat di mana-mana. Tetapi di setiap muhadharahnya enggak lepas dari nasihat, arahan-arahan. Sehingga dijuluki oleh masyarakatnya sebagai al-wa'il, pemberi nasihat. Sampai sekarang alhamdulillah beliau istiqomahkan. Baik. Sudah tua, sudah putih. Ya. Sudah bonggok juga, sudah pakai tongkat. Ya. Tapi masyaallah. Nasihat. Maka selayaknya bagi al-wa'il yang memberikan nasihat, ayatnya bi mu'idhatin mu'athiratin fil uslubi wa kayfiyatil ilqa untuk dia datang membawakan nasihat yang sekiranya akan berbekas, berpengaruh fil usrubi, dari segi kata-kata yang dia sampaikan, ya, rangkaian-rangkaian katanya. Demikian pula cara penyampaiannya menunjukkan, masya Allah, ini ilmu yang harus kita miliki. Ketika kita memberikan nasihat, maka mampu untuk merangkai kata yang baik, yang sekiranya akan berbekas. Ya. Tapi bukan mata buaya, ya. Kita menasihati pura-pura nangis supaya yang dinasihatinya nangis. Ya. Itu semua dijiwai. Ya. Ya, itu semua tentunya akan muncul dengan sendirinya. Ya, bukan dengan tujuan supaya orang menangis harus dicontohkan oleh kita dulu. Gitu. Ya. Walakin bi syarti alla ya'ti bi ahadith dha'ifah aw mawdhu'ah. Akan tetapi syaratnya, jangan sampai nasihat itu disampaikan melalui hadis-hadis yang lemah atau yang palsu. Ya, dia ingin orang yang dinasihati ini terenyuh, ya, atau membuat hatinya takut. Tapi dia bawakan hadis palsu, hadis lemah. Jangan, masih banyak hadis-hadis yang sahih. Ya. Maka jangan membuat orang sedih atau membuat orang tersentuh dengan hadis-hadis yang lemah ataupun palsu. Karena بعض الوعاظ يأتي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. Ya, karena tadi sebagian ahli-ahli penasehat, tukang-tukang nasehat datang membawakan hadis-hadis yang lemah, yang palsu. Yazumu annaha tufidu fi tahriqil qulub. Mereka beranggapan, mereka mengira hal itu akan memberikan faedah dalam menggerakkan hati-hati manusia. Ya, merenyuhkan hati-hati manusia. Ya. Sampai apa? Sampai datang dengan cerita palsu. Ya. Bukan hadis palsu lagi, cerita palsu. Ya. Atau sesuatu yang dia lihat di tengah jalan, ya, atau di mimpi dan yang lainnya. Atau apalagi nonton dengan sinetron. Nasihat dengan sinetron. Yang sedih, yang memilukan menurut mereka, supaya pemirsa ini ikut nangis. Anda melihat orang-orang pecandu-pecandu sinetron, kalau lihat sinetron yang sedih mereka nangis. Ya, terbitlah. Tapi mendengar Al-Quran, hadis, enggak. Melihat bintang idolanya mungkin kena musibah, pada nangis, ya, pada ikut sedih. Nah, untuk itu, ini keberadaan sebagian orang. Ya. Maka si sutradara itu tujuannya sama seperti itu, ingin menasihati pemirsa, tapi dengan cara yang salah, ya, yang keliru. Dia ingin menggambarkan azab durhaka kepada orang tua, dibuatlah film bagaimana durhaka kepada orang tua supaya anak-anak ini terenyuh, takut, menangis, itu seperti itu adabnya. Dan yang lainnya, ya, dari cerita-cerita yang mereka bikin. Maka kata Syekh, walakinnaha wa in afadat lihada tadur. Akan tetapi, jikalau cerita-cerita palsu tadi, hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, mereka gunakan untuk memberikan nasihat, kendati pun umpamanya ia bisa memberikan faedah, bisa membuat orang terenyuh, tersentuh, tapi itu semua tabur, akan memudaratkan, akan membahayakan. Dari mana segi bahayanya? Ya, kendati pun ia, orang yang dinasihatinya dengan cerita palsu itu sadar umpamanya, taubat, ya, untuk mengikuti. Bahayanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man haddatha anni bihaditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Atau ahadul kadhibin. Barang siapa yang dia berbicara dariku tentang aku dengan suatu pembicaraan yang dia tahu itu adalah dusta, dia berbicara dari sebuah hadis, tahu hadis itu lemah, tahu hadis itu apa? Palsu. Tapi dia bukan manusia mendengar kan ya. Mudah-mudahan manusia bisa ikut, bisa bersemangat ibadahnya. Ya, seperti sebagian orang untuk menyemangati manusia beribadah dibawakan hadis-hadis palsu atau lemah. Iya kan? Yaitu apa? Targhib fi fadailil a'mal, menghasut mereka dalam mengetahui keutamaan-keutamaan amanah, tetapi apa? Sayangnya dengan hadis-hadis yang lemah atau sebagainya palsu. Ya, seperti sebagian mereka mendatangkan atau membawakan hadis keutamaan takbir bersama imam. Saya pernah dengar mereka menyampaikan yaitu keutamaan ikut takbiratul ihram bersama imam. Pahalanya mereka datangkan sebesar apa tahu itu hadisnya itu. Sehingga ketika mereka mendengar iqamat mereka lari. Apa tujuannya? Supaya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Karena keutamanya besar katanya. Itu jelas-jelas hadisnya palsu. Kenapa? Karena menyisihi hadis yang sahih. Hadis yang sahih apa? Kata Rasulullah, fa'alaikum bisakinati wal waqar. Tidaklah untuk kalian tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ketika mendatangi salat. Enggak usah lari. Tahu mau ruku imamnya lari pokoknya. Enggak. Santai saja, tenang mendatangi salat itu. Jadi kata Rasulullah SAW, fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Dalam hadis Abu Hurairah, dalam sahih. Apa yang kalian dapati ikuti, yang luput sempurnakan. Sehingga di sana enggak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk lari mendatangi salat. Ayatnya terburu-buru. Kalau ingin mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, jangan lari. Datang sebelum azan. Datang sebelum iqamah. Seperti siapa? Imam tabi'i Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib atau ibn Musayyib. Selama 20 tahun beliau bercerita tentang dirinya. Beliau sudah ada di masjid sebelum azan. Selama 20 tahun beliau lakukan. Artinya bersemangat untuk tepat dalam beribadah. Kendati pun hal itu tidak menafikan yang mau sholat di rumah itu afdal, sholat sunnah. Tapi di sini hanya untuk menunjukkan bagaimana semangatnya Sa'id Imam Mutabi'in dalam beribadah. Sampai istiqomah selama 20 tahun beliau melakukan itu. Maka para siapa yang dia berbicara dengan hadis yang lemah atau palsu, dia tahu kepalsuannya, dia tahu kelemahannya, hanya saja dengan anggapan untuk menasihati manusia, barangkali dengan hadis ini dia mau, barangkali dengan cerita ini dia mau, dia sadar, dia semangat beribadah, meninggalkan kemaksiatan. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa ahadul kadhibin, dia termasuk dari salah seorang pendusta juga. Dia seorang pendusta. Bahkan dalam hadis yang lebih keras lagi, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berbicara atas namaku mengatakan ini hadis padahal bukan hadis atau lemah, palsu, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Rasulullah ancamkan bagi orang-orang yang senang membawakan hadis-hadis yang palsu, yang lemah, yang tidak ada asalnya. Dia telah berdusta atas nama Rasul, karena Rasul tidak mengatakannya, Rasul tidak melakukannya. Dan yang ketujuh, anna rajul idza arada ay yufariqa ashabahu wa ikhwanahu fa innahu ya'iduhum mau'izatan balighatan. Ini sudah kita lalui tadi, ya. Seseorang apabila hendak berpisah dengan teman-temannya, maka hendaklah dia berikan cindera mata, ya. Kenang-kenangan. Apa kenang-kenangannya? Nasihat. Enggak usah sesuatu barang yang berharga kalau enggak punya, ya. Kalau punya dua-duanya, ya silahkan. Nasihat dia berikan, mungkin sesuatu dia berikan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau bisa dua-duanya. Kalau tidak, ada yang paling agung, yang paling besar, yaitu kenang-kenangan, tiada lain berupa nasihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis shalah. Ya. Taqillah, engkau bertakwa, engkau bersemangat untuk belajar di sini dengan ustaz-ustaz antum, ya. Engkau semangat untuk ta'awun dengan saudara-saudara antum di sini. Engkau semangat untuk menjadi orang-orang pembuka kebaikan bagi manusia yang lain. Jangan menjadi orang-orang penutup kebaikan bagi manusia yang lain. Nasihatkan, ya. Engkau punya andil dalam dakwah ini, ya. Sebagaimana engkau bisa, ya, dengan apa yang engkau bisa, nasihatkan apa saja yang kita mampu kepadanya, ya. Dan yang ke-8, talabul wasiyah min ashabil ilmi. Dalam hadis ada faedah bagi kita untuk banyak meminta wasiat kepada orang-orang yang berilmu, ya. Orang-orang yang berilmu. Dan tadi acara-acara daurah-daurah kemarin, jadikan untuk selain kita diwasiati dalam tema-tema daurah, ya. Kan daurah itu isinya wasiat, ya, buat kita. Ya, kita sempatkan. Avanza nanti habis makan sore atau makan siang, kami panitia meminta nasihat khusus untuk panitia. Insyaallah supaya panitia lebih solid lagi, ya, dalam kepanitiaannya atau yang lainnya. Masya Allah, disempatkan, dimintakan, ya. Jadi ashabul ilmi. Wallahu ta'ala alam. Masih banyak sekian faedah lagi yang beliau sampaikan di sini. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah.